Para utusan paus kalih dasa. Sesampune wusan keributane punike, dane Paulus raris munuhang warga pesamuane. Irike dane mituturin buat ngukuhang manah ipune sarang sami, samilang dane mepamit, tumuli memargi lunge ke jagat Makedonia. Dane nyelajah jagate irike, tur akeh dane mepitutur ring warga pesamuane, sane wenten irike, buat ngukuhang kepercayaan ipune. Pemuput ipun, dane rauh ring jagat Akaya. Sesampune tigang sasih suen danene irike, dane raris mepekayunan jaga melayar ke jagat Siria. Nanging duk punike, anak Yahudine sampun pacuk paiguman jaga nyedayang dane. Duaning asa punike, dane mepekayunan jaga mewali ngelintang ring jagat Makedonia. Dane kesarangin antuk Sopater, piana Epirus, sane saking kota Berea. Malihe Aristarkus, miwah Sekundus, maka kalih saking kota Tesalonika, Gaius saking kota Derbe, Timotius, Titikus miwah Trofimus saking jagat Asia. Sane nyarangin dane Paulus punike, memargi riinan, tur nyantosang tiang miwah dane Paulus ring kota Troas. Sesampun lintang rerainan roti tan peragine, tiang melayar saking kota Filipi, tur sesampun petang rahine suweni pun melayar, tiang rauh ring kota Troas, tur kepangih ring ipun sarang sami. Irike tiang sarang sami jenek pitung rahine suweni pun. Ring rahine sanis cara wengine, tiang sarang sami mepunduh buat nunas bujana suci. Dane Paulus mebebaosan ring para warga pesamuane irike, tur bebaosan dane nepunike, ngeraris kantos tengah wengi, santukan benjang semengipun, dane jago mepamit saking irike. Ring lotenge genah tiange mepunduh, akeh wenten lampu. Wenten anak truno mewaste Iudikus, ipun negak ring jendelane. Santukan dane Paulus ngelantur mebebaosan, kantos Iudikus kiap nguyuk-uyuk, pemuputnyane ipun pulas lep-lep, raris labuh saking lotenge sane tingkat kaping tiga. Ipun raris kambil antuk para semetone, nanging ipun kedapetang sampun padem. Dane Paulus raris tedun, tumuli ngakebin Iudikus, sarwi dane mebaos sapuniki. Sampunang je gersio, ipun kari urip. Wusan punike dane raris mewali keloteng, tumulinya carang roti raris majengan. Sesampune suwe mebebaosan ring para semetone irike, ngantos galang kangin dane Paulus raris mepamit. Irike para semetone raris ngadeh anake truno punike budal ke umahnyane, santukan ipun sampun urip. Mawinan para semetone irike, sami pada merasa polih penglipur. Yang sarang sami ngeriinin munggah ke kapale, raris melayar ke kota Asos. Irike dane Paulus jagi munggah ke kapale. Dane sampun maosang indike punike ring tiang, santukan dane jaga medaat merike. Sesampune kepanggih ring kota Asos, tiang raris ngaturin dane mangde munggah ke kapale, tur ngerarisang melayar ke kota Mytilene. Saking irike, tiang sarang sami ngeraris melayar tur benjangipun tiang rauh beneng ring arepan pulo Kiose. Benjangipun tiang rauh ring pulo Samos, tur malih kali rainanipun tiang rauh ring kota Miletus. Dane Paulus sampun mas tiang tan jaga simpang ring kota Efesus, mangle sampunang besue dane ring jagat Asia. Dane gegison mangle gelis rauh ring kota Yerusalem. Malihe, yen kapu meresi dayang, mangle ring rerainan Pentakostane dane sampun rauh irike. Saking kota Miletus, dane Paulus ngutus anak ke kota Efesus, nunas mangde para penglingsir pesamuane rauh ke kota Miletus, metemu ring dane irike. sesampun para penglingsire punika pada rau, dane Paulus raris mebaos sapuniki. Para semeton sinamian sampun pada uning, ngeniang ring laksanan tiange ring pantaran para semetone, ngawit saking wau tiang rauh ring wewengkon Asia puniki. Antuk manah drede bakti, tiang sampun ngaturang ayah ring ide sang penembahan. Tur sejeroning laksana yang pekarian tiange punike, tiang tansah mespesieh mate, tur tan mari ketempuh antuk gegodan. Santukan anak Yahudine punike, setate memanah ngemademang tiang. Semeton uning, mungweng tiang tananin ngelemenahang paindikan sane mepikenoh pebuat semeton, sekadi sane sampun pidartayang miwah urukang tiang ring semeton, ring arepan anake akeh, wiaden ring pumahan para semetone. Marep ring anak Yahudi, miwah ring anak sane boye Yahudi, tiang tansah mepidarte, mangdeipun pada ngesehin pepinehnyane, ngutang dosa-dosanipune, saha mewali keayun ide sang yang widiwase, tur percaya ring penembahan iragane ide yang Yesus. Sane mangkin, santukan tiang setinut ring pekarsan ide sang yang roh suci, tiang jaga ke kota Yerusalem, nanging tiang tan pisan uning, punapi sane jagini benin dewek tiange irike. Tiang wanta uning, mungweng ring sebilang kota, ide sang yang roh suci sampun miteketin tiang, mungguing tiang pacang kecadang antuk pangkeng miwah kemewahan. Nanging urip tiange puniki sampun rasayang tiang tan maji buat tiang, mangdane tiang nyidayang nyampurnayang pekarian tiange, miwah muputang pekarian sane kapisarayang antuk ide yang Yesus ring tiang, buat ngelumrahang orti rahayu, indik sih peswecan ide sang yang widiwase. Tiang sampun ngerauhin semeton sarang sami, midartayang indik dados kaulan ide sang yang widiwase. Tur sane mangkin tiang merasa, mungguing semeton tanpa cang naonin malih kepanggih ring tiang. Duaning punike, ring rahinane mangkin, meduluran manah sane ening, tiang nguningayang ring semeton sapuniki, yening wenten anak saking pantaran semetone, sane pacang nemu sengkale, paindikane punike, boye dados ketegenan tiange. Santukan, tiang tananin lemenah, midartayang seluiring pekarsan ide sang yang widiwase ring semeton. Becikang miare ragan semetone, miwah pesamuane, sane sampun kapisarayang ring semeton, antuk roh ide sang yang widiwase. Becikang ngamong pesamuan druen ide sang yang widiwase, inggih punike pesamuan, sane kewangun dados druen idane ngerage, melantaran sedan putran idane. Tiang uning, mungguing sesampun tiang mekaon saking iriki, jaga wenten asu ajak sane galak, ngeranjing ring pantaran semetone, tur ipun tan jagi medalem ingon-ingone punike. Jaga wenten masanipun, wetu mekudang-kudang anak saking pantaran semetone, pacang maosang paindikan-paindikan sane bobab, buat ngoles warga pesamuane, mangdenyak ninutin ipun. Duaning asapunike pada yatne tur elingangje, rahine wengi tiang mespes yeh mate, mituturin semeton suang-suang, kantos tigang taun suenipun. Sane mangkin, semeton aturang tiang ring ide sang yang widiwase, miwah ring sabde sih peswecan idane. Ide kuasa ngewangun semeton, tur mepaice merte, inggih punika merde sane sampun kesediang pebuat kaulan idane makasami. Tiang tananin ngedotang perak wiadin mas wiadin pengangge saking anak lian. Semeton ngerage sami pada uning, mungguin tiang sampun mekarye antuk liman tiange puniki, buat nyukupang seluiring keperluan tiange miwah timpal-timpal tiange. Ring seluiring paindikan, tiang sampun ngaturin semeton tetuladan, mungguin melantaran antuk metuyuhin rage, irage patut nulungin anake sane ketunan. Dur elingangje sabde sane sampun kesabdayang antuk ide yang Yesus sapuniki. Luih bagia anake ane mekidihang, bandingang teken anake ane nampi. Sesampune dane Paulus puput mebaos, dane raris sumungkem ngastawa sarang-sarang ring para penglingsir pesamuane punike sami. Para penglingsire punike raris pada ngelut tur ngaras dane Paulus, samilang ipun ngeling sig-sigan. Ipun kelintang sedih, santukan dane Paulus mausang, mungwing ipun tan jaga naanin malih kepanggih ring dane. Irike raris para penglingsire ngiringang dane Paulus ke kapale.